تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Beramal dengan sunnah itu besar sekali manfaatnya. Dan salah satu hikmah puasa itu, kita berpuasa itu adalah untuk mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak ulama ketika menafsirkan pembahasan-pembahasan puasa tentang keutamaan orang yang berpuasa, itu mereka selalu mengatakan bahwa orang yang dapat keutamaan itu bagi siapa yang berpuasa dia penuhi syarat-syarat dan ketentuannya dan dia pelihara batasan-batasannya. Artinya harus sesuai dengan sunnah. Harus sesuai dengan sunnah. Itu yang paling sempurna mendapatkan keutamaan. Jadi puasa itu adalah mendidik diri untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari waktu sahur kita mengakhirkan, begitu berbuka kita menyegerakan. Itu subhanallah. Kita melatih diri kita terbiasa dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari salah satu hikmah besar dan rahasia di belakang syariat puasa.